Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوان وأخوات فينا رحمكم الله إن شاء الله kita lanjutkan kajian kita bagaimana biasa tiap-tiap hari Ahad pertama Sirah Nabi Muhammad SAW dan keluarga Sakinah. Dan insyaAllah kajian kita pada pagi hari ini sampai jam 9:30 saja, karena setelah itu saya ada acara nikah. Jadi nanti insyaAllah materinya sampai jam 9:15 dan pertanyaannya setengah jam 9:15 sampai 9:30. Pertama-tama sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab Raudhatul Anwar fi siratin Nabiyil Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Shofiur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullahu taala. Kita masih berada di Ghazwatul Uhud, perang Uhud, dan bagian-bagian terakhir daripada perang Uhud. Yang lalu telah dibahas tentang hasil perang Uhud, yaitu bahwasannya orang musyrik yang terbunuh pada perang Uhud berapa jumlahnya? Ya, jadi ada beberapa pendapat ya. Ada yang mengatakan 22, ada yang mengatakan 37. Adapun orang Islam yang gugur sebagai syuhada ada 70 orang. Ya. Kemudian setelah selesai peperangan Uhud ini dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diobati luka-lukanya, termasuk para wanita Muhajirin dan Anshar ikut serta mengobati pasukan-pasukan yang terluka dan memenuhi tempat-tempat air dengan diisi air. Lanjutannya beliau memberikan judul yang baru, Hiwar wa Qarar. Hiwar wa Qarar. Hiwar itu dialog dan Qarar keputusan, ketetapan. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, wa lamma sta'adda al-musyrikuna lir-ruju'i tamaman asyrafa Abu Sufyan 'ala al-jabal wa nada afikum Muhammad falam yujibuhu. Tatkala orang-orang musyrik sudah bertekad bulat untuk pulang kembali ke Mekah, Abu Sufyan naik ke gunung. Abu Sufyan ini tokoh kafir Quraisy, ketika itu masih belum masuk Islam. Naik ke gunung dan berteriak dengan suara yang keras, apakah Muhammad ada pada kamu? Kemudian kaum muslimin tidak ada yang menjawab, karena memang oleh Rasulullah dilarang menjawab, jangan dijawab, diam aja. Faqala afikum ibnu abi quhafa falam yujibuhu. Kemudian tanya lagi dengan suara keras, apakah ada padamu ibnu abi quhafa, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, falam yujibuhu. Mereka oleh Rasulullah dilarang menjawab, biarkan aja, enggak usah dijawab. Qala afikum Umar ibn al-Khattab falam yujibuhu. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam walladhi nahahum 'anil ijabah. Kemudian Abu Sufyan tanya lagi, apakah ada padamu Umar bin Khattab? Mereka tidak menjawab. Yang melarang mereka menjawab adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh jawab, sudah enggak usah. Biarkan aja dia teriak-teriak. Faqala Abu Sufyan, amma haula faqad kufitumuhum. Falam yamlik Umar nafsahu an qala ya atu wallah innal ladzina zakartahum ahya wa qad abqa Allahu ma yasuquk faqad kafaitumuhum. Ya. Lalu Abu Sufyan berkata lagi, amma mereka, adapun mereka yang telah disebutkan tadi itu, maka kamu telah dicukupkan dari mereka. Artinya mereka telah tewas semuanya. Jadi kenapa kok tiga orang ini? Karena tiga orang ini dianggap sebagai tokoh-tokoh yang menggerakkan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Kalau tiga tokoh ini dianggap sudah gugur, sudah mati, sudah beres. Jadi kata Abu Sufyan, adapun mereka itu kamu sudah dibereskan dari mereka. Mereka sudah mati semuanya. Ketika Abu Sufyan mengatakan gini, Umar bin Khattab tidak bisa menguasai dirinya, mau diam enggak bisa. Ya, merasa dilecehkan ya. Umar bin Khattab mau diam tidak bisa. Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, wahai musuh Allah, sesungguhnya orang-orang yang kamu sebut itu masih hidup, dan Allah menjadikan tetap ada hal-hal yang menyedihkanmu. Jadi yang kamu anggap sudah mati masih hidup semuanya, dan yang menyedihkan kamu masih ada. Kamu bakal bersedih, kamu bakal susah. Faqala Abu Sufyan, qad kana fikum mithlah lam amur biha wa lam tasubni. Kemudian Abu Sufyan mengatakan lagi, ada padamu mithlah, yaitu pencincangan. Jadi jasad-jasad orang-orangmu yang mati wahai muslimin dicincang. Dicincang ya, seperti kemarin ya. Yaitu apa namanya, telinganya dipotong, hidungnya dipotong, dicincang. Kata Abu Sufyan, aku tidak memerintahkan itu, tapi hal itu juga tidak menyusahkanku. Jadi istilahnya aku enggak nyuruh, tapi aku juga enggak menyesal dengan hal itu. Ya sama saja. Ar-radhi kal fa'il, orang yang ridha sama dengan pelaku. Walaupun kita tidak melakukan, tidak menyuruh, tapi kita ridha, restu sama dengan melakukan. Kemudian tsumma qala, kemudian Abu Sufyan mengatakan lagi, u'lu Hubal, wahai Hubal, tinggilah engkau. Hubal adalah tuhannya mereka, berhala. Yang selama ini Nabi Muhammad menyuruh mereka diam, kalau sudah menyangkut akidah seperti ini enggak bisa diam. Fa'allamahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-jawaba fa'ajabuhu Allahu a'la wa ajal. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka jawabannya. Mereka menjawab, Allah Maha Tinggi dan Allah Maha Agung. Mereka bilang apa? Qulu hubal. Oleh Nabi Muhammad turun jawab, Allahu a'la wa ajal. Allah yang lebih tinggi dan Allah yang lebih agung, lebih mulia. Ini menyangkut akidah ya. Kalau tadi menyangkut strategi perang, diam aja enggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut akidah, enggak bisa diam. Harus dijelaskan masalah akidah. Thumma qala Abu Sufyan, lanal 'izza wa la 'izza lakum. Kemudian Abu Sufyan mengatakan lagi, kami punya 'izza, kamu tidak punya 'izza. Tuhan 'izza berhala. Fa'allamahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-jawab fa'ajabuhu Allahu maulana wa la maula lakum. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka jawabannya. Mereka menjawab, Allah adalah maulana, pelindung kami, dan kamu tidak punya pelindung. Jadi mereka bilang qulu hubal, jawabannya Allahu a'la wa ajal. Mereka bilang lanal 'izza wa la 'izza lakum, jawabannya Allahu maulana wa la maula lakum. Ini penting ya ikhwan. Jadi di sini kalau kita lihat ini apa namanya, dialog ya. Dialog ini penting karena tujuannya Abu Sufyan itu untuk mematahkan semangat kaum muslimin. Istilahnya apa? Istilah sekarang ini apa istilahnya itu? Istilahnya apa namanya? Mematahkan semangat, membuat orang down. Apa? Nah, istilah yang biasa dipakai psikoterapi. Apa? Iya. Apa? Shock terapi. Ya, shock terapi istilahnya ya. Jadi orang itu kalau kena kata-kata itu berpengaruh. Apalagi sekarang ini ada penelitian ilmiah ya. Kebenarannya wallahu alam. Itu tentang air. Salah seorang dokter dari Jepang kan meneliti tentang air, ternyata air itu berpengaruh terhadap kata-kata yang didengarnya. Lah tubuh kita ini banyak airnya, kurang lebih 75% tubuh kita ini air. Jadi kita ini sangat terpengaruh oleh kata-kata yang sampai kepada kita. Lah ini tujuannya Abu Sufyan itu untuk mematahkan hubal yang tinggi. Wah, orang kalau dengar ini kan langsung down, ya kan, kena shock terapi. Kamu jangan mau kalah. Jawab dia, Allah yang lebih tinggi dan lebih mulia, hubalmu kecil. Ya, ganti dia yang kecil. Gak mau kalah juga, kami punya Uzza, kamu gak punya Uzza. Jangan mau kalah, jawab, Allah maulana wala maulalakum, Allah pelindung kami, kamu gak punya pelindung. Ya, jadi kuat-kuatan ya, kuat-kuatan. Ini penting ya ikhwan, karena kita ini sangat berpengaruh dengan apa namanya opini-opini yang masuk. Maka opini buruk harus segera ditolak, ditolak, dibantah. Kemudian setelah itu Abu Sufyan masih belum kalah, mengatakan lagi, "Tsumma qala Abu Sufyan, an'amta fa'al yawmun bi yawmi Badr wal harbu sujal." Jadi Abu Sufyan memuji Tuhannya ya, memuji Tuhan-Tuhannya, "Engkau telah memberi anugerah kepada kami wahai Tuhan. Hari Uhud ini adalah kemenangan kami. Ini pembalasan hari perang Badar kemarin dan perang seimbang. Kemarin 1-0, sekarang 1 sama." Ya. Ini juga syok terapi ini. Tapi Rasulullah tidak mau diam dan kaum muslimin. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Umar langsung jawab, "La sawa. Qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar." Hei, tidak sama. Orang-orang yang terbunuh di antara kami masuk surga. Orang-orang yang tewas di antara kamu masuk neraka. Ya. Kamu kemarin di waktu perang Badar banyak yang mati masuk neraka semuanya. Kalau kita sekarang perang Uhud banyak yang mati masuk surga semuanya. Subhanallah. Kemudian Abu Sufyan tidak mau kalah, mengatakan lagi, "Ola Abu Sufyan, innakum lataz'umuna dzalik, laqad khibna idzan wa khasirna." Kata Abu Sufyan, "Wah, kalau kamu beranggapan seperti itu, wah sungguh kami rugi kalau gitu." Ini melecek ya, meletek. "Wah, kalau gitu kita akan rugi. Yang mati kami masuk neraka, yang mati kamu masuk surga. Lah kok enak?" Dijawab lagi. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, "Tsumma da'ahu Abu Sufyan wa qala anshuduka Allah ya Umar, aqtalna Muhammadan." Abu Sufyan lalu memanggil sahabat Umar, "Wahai Umar, aku mohon kepadamu dengan nama Allah, apakah kami telah membunuh Muhammad? Muhammad sudah mati atau belum?" Faqala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Umar jawab, "La, wa innahu la yastami'u kalamaka al'an." Tidak. Sesungguhnya dia sekarang mendengar ucapanmu, tapi memang dia tidak mau jawab. Rasulullah masih hidup. Kemudian kata Abu Sufyan, "Anta asdaqu indi min ibnikum ahwa abar." Kamu lebih saya percaya dan saya anggap lebih baik daripada Ibnu Qum'ah. Siapa Ibnu Qum'ah itu? Masih ingat enggak kita? Ibnu Qum'ah itu yang melukai Rasulullah di pipinya, yang memukul Rasulullah di helmnya ya, helm perangnya, sehingga ada 2 butiran yang masuk ke kelopak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Qum'ah ini teriak-teriak bahwa dia telah membunuh Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad masih hidup. Bohong ternyata dia. Nah, di sini kata Abu Sufyan, "Wahai Umar, kamu lebih saya percaya dan lebih baik dari Ibnu Qum'ah. Kalau kamu bilang Muhammad masih hidup, saya percaya." Kata Abu Sufyan. "Tsumma nada Abu Sufyan." Kemudian Abu Sufyan tidak mau kalah lagi, teriak lagi, "Inna mau'idakum Badrul Am al-Qabil." Sesungguhnya kita janjian ya, tahun depan di Badar kita perang lagi. Kata Abu Sufyan nantang. Jadi kita ada perjanjian, tahun depan kita ketemu lagi di medan Badar, kita mau perang lagi. Lalu Rasulullah, fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahada ashabihi an yaqul. Lalu Rasulullah memerintahkan salah seorang sahabatnya untuk berteriak menjawab, "Na'am, huwa bainana wa bainaka mau'id." Ya. Itu adalah janji antara kami dan kamu. Masya Allah ya, ini penting. Kan dia ini kan mematahkan semangat, membuat orang down. Hati-hati ya, tahun depan kita perang lagi di Badar. Oh iya, saya jawab tantanganmu. Saya tunggu nanti. Ya, kuat-kuatan. Ini penting ya, ikhwan. Ini namanya perang urat syaraf ya. Perang urat syaraf. Siwar, siwar ya. Perang urat syaraf ini penting. Ada sebuah kisah juga tentang orang yang melakukan perdukunan. Melakukan perdukunan. Dukun itu kan kecil. Dukun itu kecil. Yang membuat dukun besar karena kita membesarkan dukun. Betul apa tidak? Dukun kecil. Yang membuatnya besar karena kita yang menjadikan dia besar. Kita ngangkat-ngangkat, nyanjung-nyanjung, datang. Semakin banyak orang datang, semakin pede kan dia. Waktu itu ada seorang pemuda dakwah tauhid di daerahnya, ada dukun. Diterangkan tentang dukun itu syirik, bahaya dukun, gak boleh ngamalkan perdukunan. Yang mana dukun ini selalu ganggu orang-orang, terutama yang menikah, yang baru nikah. Yang tidak datang ke dia itu diganggu supaya gak bisa hubungan suami istri. Lalu ada pemuda yang selalu nyikati dukun ini dakwah. Otomatis ya kalau dakwah tauhid ya memberantas perdukunan diantaranya. Sampai saat ketika pemuda ini mau nikah, ya grogi juga, ya kan? Selama ini saya nyikati dia ini, tentu saya akan disikat ini mau nikah. Akhirnya pemuda ini datang kepada gurunya, minta resep kepada gurunya. Ya bilang, Pak Guru, ceritanya begini dan begitu, diceritakan semuanya. Kata gurunya, jangan takut, jangan takut. Kamu amalkan zikir-zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu baca zikir pagi, zikir sore, kamu baca Quran, kamu amalkan. Kemudian juga kamu jangan lupa baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa lahu kulli syai'in qadir. Pagi 100, sore 100. Yang mana di antara keutamanya dijaga oleh Allah dari setan. Kalau kita baca pagi dijaga sampai sore, baca sore dijaga sampai pagi. Kemudian juga kamu makan kurma ajwa, ajwa Madinah. Yang mana disebutkan dalam hadis sahih, orang kalau makan kurma ajwa Madinah pada pagi hari ya, 7 butir. Pagi hari bangun tidur belum makan apa-apa, tasabbaha. Jadi masih belum kemasukan apa-apa, makan kurma ajwa 7 butir itu aman dari sihir dan sum, racun. Dan itu juga secara medis pun terbukti. Kemudian amalkan itu, jangan grogi, jangan takut, kamu mantap, tawakal Allah. Dan ada lagi satu resep. Kamu datangi rumah dukun itu, kamu tantang dukunnya. Kamu bilang kepada dia, "Hai Pak Dukun, saya akan nikah tanggal sekian, sekian, sekian. Kalau kamu dukun yang sakti, ganggu saya ya. Eh, tunggu kamu." Ya. Itu sudah dipraktekkan semuanya, didatangi dukunnya, dilawan, ditantang. Kemudian setelah itu, ini nantang bukan sombong ya. Orang sombong tidak boleh. Sombong itu haram. Allah benci dengan orang sombong. Tapi tujuannya adalah untuk membuatnya down. Bukan menyombongkan diri. Ini perlu ini, perang urat syaraf. Akhirnya dia nikah semuanya lancar, gak ada apa-apa. Dan ternyata dukunnya itu fungsi. Dukunnya pergi. Dukunnya yang takut. Jadi sebenarnya dukun itu kecil. Karena kita percaya kepada dia, datang ke dia, menyanjung dia, maka seakan-akan dia besar. Tapi kalau kita yang gak percaya, walah, gak ada apa-apanya kamu. Kecil betulan dia itu. Wah, ini orang punya ilmu apa ini kok berani sama saya ini? Ini sakti orang ini. Jadi begitu. Jadi ini penting ya ikhwan. Jadi kita jangan mau kalah dengan orang-orang kafir. Orang kafir suka membuat opini, maka kita juga perlu membuat opini tandingan. Yang namanya perang itu ya, perang itu strategi ya. Perang itu tipu daya. Innal harba khida'. Perang adalah tipu daya. Bagaimana kita membuat tipu daya supaya musuh kalah. Jadi kalau musuh berusaha tinggi di atas kita, kita tinggi di atasnya lagi. Musuh tinggi, kita tinggi lagi. Jangan mau kita di bawahnya. Orang kafir, kalau orang Islam bukan musuh. Yang jadi masalah sekarang dengan orang Islam kita tinggi-tinggian terus. Ya tidak ketemu pak. Nah, daripada kekuatan kita dibuat tukaran sendiri, lebih baik kekuatan kita disatukan aja. Kita punya sasaran tembak yang pasti. Inilah percakapan, dialog, dan keputusan yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka nantang dan diterima tantangan mereka oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya lanjutkan lagi, tinggal sedikit. Ruju'ul musyrikin wa qiyamul muslimin bi tafaqqudil jarha wa dafni syuhada. Pulangnya orang-orang musyrik dan kaum muslimin mencari orang-orang yang terluka dan penguburan para syuhada. Itu judulnya. Tsumma raja'a Abu Sufyan ila jaisihi wa akhadal jaisu fil irtihal wa qad raqibal ibil wa ja'alal khayla fil jam wa kana hadha dalilu qasdihim li Makkah wa kana min fadlillahi 'alal muslimin id lam yakun bainal musyrikin wa bainal madinah man yamna'uhum 'anit tuhuli fiha walakin sarafahumullahu alladhi yahulu bainal mar'i wa qalbi. Kemudian Abu Sufyan ya kembali kepada tentaranya, dan waktu itu bala tentaranya sudah naik kendaraan dan siap-siap untuk pulang kembali ke Mekah. Lalu Abu Sufyan pun naik ontanya dengan dikawal oleh pasukan tadi itu. Dan termasuk karunia Allah kepada kaum muslimin, sebenarnya waktu itu tidak ada yang menghalangi orang musyrik untuk masuk Madinah. Sebenarnya bisa saja orang musyrik itu masuk Madinah, memporak-porandakan Madinah, bisa. Tapi ini karunia Allah, Allah menjadikan orang-orang musyrik tidak tertarik ke Madinah sama sekali. Langsung Allah menjadikan mereka pulang ke Mekah. Disinilah Allah berfirman ya, innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah yang menghalangi antara seorang dengan hatinya. Hati ini milik Allah, dibolak-balik Allah sekehendaknya. Seandainya orang musyrik mau ke Madinah, membuat Madinah kacau, bisa. Tapi Allah menjadikan mereka enggak mikir itu, langsung mereka tertarik pulang ke Mekah. Sudah, mereka pulang ke Mekah. Fana, karena di sini istilahnya pemenangnya di sini, pemenangnya siapa? Pemenangnya orang musyrik, terang-terang aja. Walaupun muslimin akhirnya menang, tapi kemenangan telak dimiliki orang-orang musyrik. Gara-gara kaum muslimin melanggar arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanazalal muslimuna ila sahatil qital yatafaqqatuna al-jarha wal qatla wa qad naqala ba'dhum ba'd ash-shuhada ila al-Madinah fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi raddihim ila madaji'ihim wa dafanahum fi thiyabihim bi ghairi ghuslin wala salatin. Setelah orang musyrik meninggalkan medan, maka kaum muslimin turun menuju medan perang itu. Menuju medan perang, mencari para pahlawan yang terluka dan para syuhada yang gugur. Sebagian kaum muslimin telah membawa pulang sebagian syuhada ke Madinah. Jadi sudah ada sebagian syuhada yang dibawa pulang ke Madinah. Tapi oleh Rasulullah disuruh mengembalikan lagi ke tempat terbunuhnya di mana? Dikembalikan kemana? Dikembalikan ke medan Uhud. Jadi sudah dibawa ke Madinah, kata Rasulullah kembalikan, bawa ke Uhud lagi. Sudah, setelah mereka dibawa ke Uhud, maka mereka pun dikuburkan di medan Uhud. Mereka dikubur dengan pakaian mereka tanpa dimandikan dan tanpa disolati. Jadi tanpa dimandikan dan tanpa disolati dengan pakaian mereka. Jadi orang kalau mati syahid ya, syahidul ma'rakah, syahid dalam peperangan, itu dikubur dengan pakaiannya, tidak dilepas pakaiannya, kemudian tanpa dimandikan dan tanpa disolati. Jadi pendapat yang benar, yang sahih, dalam perang Uhud Rasulullah enggak nyolati, tanpa disolati. Kemudian tanpa kafan, tapi butuh kain juga untuk menutupi, nutupi mereka. Jadi bukan kafan seperti biasanya ya, enggak, karena mereka pakai pakaiannya. Karena mereka nanti dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan darahnya tetap mengeluarkan darah, warnanya merah tapi baunya bau wangi. Launuhu launudam warihuhu riful misik. Bau wangi. Orang-orang yang mati syahid. Jadi di sini bahwasanya orang mati syahid itu dikuburkan dengan pakaiannya tanpa dimandikan dan tanpa disolati. Setelah itu wafat dufina litsnaini wa tsalata fi qabrin wahid. Ya. Dua atau tiga orang dikubur di satu kuburan. Karena yang mati banyak ya, 70, kalau masing-masing dengan galian repot. Dan juga tanah di Uhud waktu tidak memungkinkan, tanahnya keras. Sehingga satu galian untuk dua atau tiga orang. Wa rubbama jama'a bainar rajuli fi thawbin wahid, rajulaini fi thawbin wahid. Wa ja'ala bainahuma al-idkhar. Ada kalanya juga dua orang itu di satu kain. Jadi tampak kafan cuma ditutup kainnya, tutup kain aja. Ada kalanya dua orang ditutup satu kain dan dipisahkan dengan daun-daunan. Dipisahkan dengan daun-daunan. Wa qutima fil lahdi man kana aktsaru hifdan lil Qur'an wa qala ana syahidu ala haula'i yaumil qiyamah. Dan yang didahulukan diturunkan ke liang lahat itu orang yang paling banyak apalan Qur'annya. Dan Rasulullah mengatakan aku menjadi saksi atas mereka hari kiamat nanti. Di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, banyak faedah ya. Faedah yang pertama-tama bahwasanya Allah itu selalu menolong kita. Selalu menolong kita. Allah pasti akan mengalihkan hati orang-orang yang benci kepada kita untuk tidak membenci, atau Allah menjadikan mereka lupa siasat perang, sehingga ada hal-hal yang mereka lupa tidak memerangi kita. Berarti di sini kan mereka mau merusak Madinah bisa, tapi Allah menjadikan mereka lupa hal itu, langsung pulang ke Mekah. Masa depan di tangan siapa? Masa depan di tangan Islam. Jangan pernah khawatir. Kita jangan pernah kecil hati, kita harus selalu optimis yang janji Allah. Antum kalau membuka Al-Qur'an surat Al-Furqan. Al-Furqan. Al-Furqan turun di mana? Mekah atau Madinah? Al-Furqan turun di Mekah. Mekah itu periode susah, fase Mekah. Periode susah. Periode terhina, tercaci, diancam, dibunuh macam-macam. Periode Mekah. Tapi Al-Furqan yang turun di Mekah itu ayat yang pertama bunyinya apa? Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Ya. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya supaya menjadi peringatan bagi alam semesta. Ini periode Mekah, periode susah, periode dihina, dicaci, difitnah, dipojokkan, diintimidasi, dibunuh. Tapi apa kata Allah? Islam bakal menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ya, optimis. Kalau dipikir secara akal gak masuk akal, tapi janji Allah, mau gak mau, suka gak suka, rela gak rela, Islam pasti menguasai dunia. Walaupun sekarang misalnya dalam keadaan seperti ini, seperti ini ya, tukaran macam-macam, mudah-mudahan ini obat, ini jamu. Kita sedang minum obat jamu yang pahit supaya kita sembuh nanti. Iya, masa depan di tangan Islam. Ini periode Mekah susah. Islam pasti menyebar ke seluruh penjuru dunia, pasti. Kemudian juga ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah itu kan diusirkan oleh orang Mekah, mau dibunuh. Betul atau tidak? Mau dibunuh, diusir. Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq, waktu itu dengan penunjuk jalan Abdullah bin Uraikid, dengan pembantunya Abu Bakar Amir bin Fuhairah berempat, dikejar-kejar oleh Suraqah. Masih ingat kan ceritanya? Dikejar-kejar oleh Suraqah karena Suraqah mengharapkan dapat imbalan dari sayembara. Satu kepala dapat 100 onta, dua kepala dapat 200 onta, hidup atau mati. Suraqah ngejar-ngejar. Kemudian Suraqah tersandung kendaraannya. Ngejar lagi tersandung, ngejar lagi tersandung. Sampai Suraqah yakin enggak mungkin bisa menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Suraqah ngejak damai. Lalu Rasulullah berhenti. Rasulullah menawarkan Islam kepada Suraqah. Lalu Suraqah mau masuk Islam. Kemudian Suraqah bilang, "Ya Rasulullah, kalau Anda menang nanti saya diberi apa?" Masih ingat antum kan? "Ya Rasulullah, kalau nanti Anda menang saya diberi apa ya Rasulullah?" Jadi minta sesuatu. Ini Rasulullah keadaannya lagi senang atau susah? Lagi susah, dikejar-kejar musuh, diusir, mau dibunuh. Apa kata Rasulullah? Dengan penuh optimis, yakin dengan izin Allah, beliau mengatakan, "Kalau nanti saya menang, nanti kamu saya akan beri perhiasan kerajaan Persia. Nanti akan saya berikan kepadamu perhiasan dari kerajaan Persia." Waktu itu Persia adalah negara adidaya. Iya, ada Romawi, ada Persia, ada Kisra, ada Kaisar. Iya, Romawi. Adidaya. Itu Rasulullah di Mekah, dihina, dicaci, ditindas, mau dibunuh, diusir. Istilah enggak ada apa-apanya. Takut. Apa kata Rasulullah? "Nanti kamu saya beri perhiasan Persia, kerajaan Persia." Rasulullah yakin mantep Persi di tangan kita nanti, jangan khawatir, kamu saya beri nanti. Dan ternyata benar, pada masa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berhasil menguasai Persia, kerajaan Persia. Lalu sahabat Umar memanggil Suraqah. Mana Suraqah? Suraqah datang, ini loh janji Nabi dulu, perhiasan-perhiasan kerajaan Persia diberikan kepadamu ya. Mau atau tidak mau, yang penting kita adalah usaha, optimis, berdoa, bertakwa, bismillah, tawakal Allah. Orang-orang munafik bakal kecewa nanti, digantung semua orang munafik nanti ya, kalau enggak taubat. Jadi itulah para syuhada, dan berbahagialah orang-orang yang mati sebagai syuhada, termasuk syuhada Uhud, yang di sana ada pamanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidus syuhada, pemimpin para syuhada, asadullah wa asadu rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang mati syahid membela agama Allah, meninggikan kalimat Allah, mendapatkan banyak keutamaan. Yang lalu ada 7 keutamaan, mudah-mudahan antum masih ingat ya. Apa keutamaannya? Li syahidi indallahi sab'u khisal. Orang yang mati syahid di sisi Allah mendapatkan 7 keutamaan. Yang pertama-tama, yughfaru lahu inda awwali dab'atin min dami. Dosa-dosanya diampuni semenjak darahnya memuncrat pertama kali. Yang kedua, wa yujaru min adabil qabr, diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, wa yara makanahu fil jannah, dia melihat tempatnya di syurga. Yang keempat, wa ya'manul faz'al akbar, dia diberi keamanan dari ketakutan yang dahsyat hari kiamat nanti. Yang kelima, wa yudu'u ala ra'sihi tajul waqar al-yaqutatu minhu khairun min dunya ma fiha. Dia diberi mahkota kehormatan yang satu permatanya lebih mahal dari dunia seisinya. Yang keenam, wa yuzawwaju bi 72 zawjah min al-huril 'ain. Dia dinikahkan dengan 72 bidadari. Yang ketujuh, wa yushaffa'u fi 70 min aqaribih. Dia diberikan izin untuk memberi syafaat 70 kerabatnya. Allahu Akbar. Orang yang mati syahid, dan masih banyak yang lainnya, termasuk para syuhada Uhud. Dan kita kalau ke Madinah, kita disunnahkan ke makam syuhada Uhud, mendoakan mereka, sambil juga kita mengingat-ingat kejadian-kejadian yang terjadi saat itu dan jasa-jasa mereka. Namun ada yang dimandikan malaikat. Siapa dia? Wa wajadu nahsha'an dhalah hamdalah bin Abi Amir fi nahiyatin fawqil ard yaqturu minhu al-ma' faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innal malaikata tughsiluhu. Mereka mendapatkan jasadnya Hamdalah. Sahabat Hamdalah bin Abi Amir berada di tempat yang agak jauh di atas bumi, itu keluar apa? Bertetesan air. Menetes air di tubuhnya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan dia dimandikan oleh malaikat. Sesungguhnya malaikat memandikannya. Kenapa dia kok dimandikan malaikat? Wa kana min qissatihi annahu kana haditha ahdin bi'urs wa kana ma'aha id sami'al munati yunati lil harb fatarakaha wa kharaja ila sahatil qital wa qatala hatta qutil wa huwa junubun fa ghassalathu al malaika fa summiya ghasilal malaika. Allahu akbar. Jadi waktu itu ceritanya beliau ini baru nikah, pengantin baru. Istilahnya masih bulan madu istilah kita. Dan waktu itu Hamdalah sedang berhubungan dengan istrinya, mantan baru ya, berhubungan suami istri. Setelah selesai hubungan suami istri, tiba-tiba mendengar suara seruan perang, ayo jihad, ayo jihad. Akhirnya beliau pun meninggalkan istrinya, keluar ke medan jihad, belum sempat mandi, dalam keadaan junub. Beliau pun berperang dan beliau pun terbunuh, gugur sebagai syahid, lalu dimandikan oleh malaikat. Dan beliau Hamdalah mendapat gelar Ghasilul Malaika, orang yang dimandikan oleh malaikat. Allahu Akbar. Luar biasa ya. Antum kalau pengantin baru sanggup gak seperti itu? Cantik loh istrinya. Jangan mikir nanti kan diambil teman saya kalau saya mati ya. Antum dapat bidadari 72. Dapat bidadari 72. Wa kufina Hamzah fi burdin in ghutiya ra'suhu bada rijla wa in ghutiya rijla bada ra'su faja'ala faja'alu ala rijlaini ala rijlaihi al-idkhir wa kadzalika Mus'ab ibn Umair Hamzah bin Abdul Muttalib paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditutupi dengan kain kafan, tetap ya dengan pakaian cuma ditutupi aja, bukan dikafani seperti biasanya, cuma ditutupi kain kafan aja. Ditutupi kain kafan, tapi enggak cukup kainnya. Kalau ditutup kepalanya, kakinya tampak. Kalau ditutup kakinya, kepalanya tampak. Akhirnya oleh Rasulullah disuruh menutup kepalanya saja, kakinya ditutupi dengan daun-daunan. Demikian pula sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhum ajma'in. Inilah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah tentang perangan Uhud, dan insyaallah hari Ahad depan dilanjutkan lagi kembalinya kaum muslimin ke Madinah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita ketemu hari Ahad depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.